mengetahui ada cacat setelah terjadi jual beli. Ya, dia membeli barang tersebut di awal tidak tahu dia ada cacatnya. Ya, maka setelah dia beli ternyata tahu dia bahwa ini cacat. Kambingnya umpamanya kakinya patah. Ya, maka dia memiliki opsi pilihan amsakahu bi arsyihi. Boleh dia menahan, tapi dia minta kompensasi harga. Arsy itu apa? Qistu ma baina qimati sihhati wal aibi. Yaitu bagian antara harga sehat dan harga cacat. Ya, itu dinamakan dengan arsy. Umpamanya kambing yang dibeli ini, kalau dia tidak cacat, harganya berapa? Kalau dia cacat, harganya berapa? Selisih harga ini, persentasenya ini diambil untuk harga barang tadi. Kembali umpamanya yang biasa terjadi, jual beli kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2. Ternyata ada cacat di mobil tersebut. Umpamanya bekas tabrakan, cacat. Ya. Pada waktu dia membeli, dia tidak tahu. Setelah dia membeli, ya, ternyata mobil tersebut tahu dia, diceknya, ternyata ada cacatnya seperti tadi, bekas tabrakan. Kemudian, dia boleh untuk tidak mengembalikan mobil, karena sudah terlanjur senang, sudah enak begitu, ya, terlanjur suka mobilnya, dia tidak ingin mengembalikan mobilnya. Tapi boleh dia minta kompensasi selisih harga yang antara harga mobil yang tidak cacat dengan mobil cacat. Ya, umpamanya mobil dibeli dengan harga sekitar 100 juta. Maka bagaimana untuk menentukan kompensasinya berapa yang dikembalikan oleh si penjual? Datang pembeli kepada pihak yang mengerti harga apresial, menentukan harga cacat dan tidak cacat. Dia datang kepada dia, dia jelaskan, ini mobil ini kalau tidak cacat, harganya bisa 110. Hah? Kalau cacat seperti kondisi seperti ini harganya, maaf, kalau tidak cacat, harga 110, kalau cacat harganya 90. Berarti sisanya 20. 20 dibandingkan dengan 110, berarti sekitar 20% kurang lebih. Maka dia bisa minta 20% dari harga pembeliannya 100 juta tadi, minta kompensasi 20% dari 20 juta rupiah. Kalau si penjual mau. Kalau tidak ada maunya, bisa mobil dikembalikan uang kembali sepenuhnya, namakan khair, batal jual belinya, ya, berarti ada opsi bisa menahan. Baik. Aw raddahu akhadha tsaman, atau dikembalikan sama sekali dan ambil uang lagi. Ya. Ini dinamakan dengan arsy. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini dulu al-akhari. Karena rinciannya lumayan panjang tentang syiar lain. Jadi insya Allah kita lanjutkan. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas penjelasan yang begitu bermanfaat ini. Semoga yang singkat dapat menambah khasanah ilmu kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman seakidah, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Halo. Ya, dengan Bapak siapa ini? Di mana? Halo. Ya, halo. Dengan Bapak Nur. Di mana, Pak? Halo, dengan Bapak Nur. Bapak Nur di mana? Mohon maaf. Di Daya. Silahkan, Pak. Di Daya. Iya. Ini, Pak. Pak Ustadz, saya mau tanya. Teman saya mau beli rumah. Sementara rumah itu belum lunas. lunas. Maksudnya, jadi dari pihak pertama menjual 120. Nah, pihak keduanya ini yang mau beli itu baru membayar 65 juta. Dengan janji setelah sekian bulan mau dilunasin. Ternyata sesudah jatuh tempo tidak bisa melunasi. Dan akhirnya mau dijual lagi ke pihak ketiga. Jadi gimana hukumnya Ustadz? Maksudnya kan dia belum lunas terus dijual lagi, bolehkah? Yang menjualkannya pihak yang penjual rumah pertama atau si pembeli rumah pertama, Pak? Gimana Ustadz? Yang menjualkannya sekarang ke teman Anda Pak Nur itu si pembeli dari pihak pertama atau si penjual yang pertama? Si penjual yang kedua. Penjual. Berarti A pemilik rumah dibeli oleh B belum lunas. Lalu B menjual kepada teman Anda si C ini. Begitu kasusnya. Gimana Ustaz? Sebentar saya kecilin dulu. Gimana Ustaz? A menjual rumah kepada B. Iya. Belum lunas B beli, kemudian B menjual kepada teman Anda. Iya. Boleh. Boleh Ustaz. Boleh. Jadi ya seperti itu, boleh ya Ustaz? Iya boleh. Cuman permasalahannya, hendaklah teman Anda tadi untuk berhati-hati dalam hal ini, yaitu ya. Minta karena khawatir rumah ini dijaminkan kepada pihak A, ketika nanti dia sudah membayar dia tidak bisa serah terima kepada B tadi karena surat-suratnya masih dipegang oleh A karena ada hutang B yang belum dia bayar kepada A. Hanya itu saja. Kalau secara syar'inya akannya sah. Oh, sah ya Ustaz. Jadi si teman-teman saya itu si B itu mau melunasin Ustadz. Jadi tapi menunggu dari pembayaran dari teman saya ini, boleh nggak Ustadz? Boleh. Cuma saya katakan tadi berhati-hati dalam hal seperti ini. Nanti teman Anda membayarkan kepada B, tidak ada hitam atas putihnya di notaris atau segala macam. Khawatir nanti berlalu waktu si B mengingkarinya. Hanya itu saja. Oh iya. Kalau ada syar'inya boleh. Oh boleh Ustaz ya. Jadi terus begini Ustaz, yang itu apa dari pihak B itu kan mau menjual lagi ke teman saya berarti pihak C ya. Pihak C itu dia mau menjual lagi secara kredit. Jadi jadi harga 120 dinaikkan menjadi 140. Boleh dengan syarat dia terima dulu dari B. Diterima dulu. Serah terima dulu dari B. Oh, terima dulu dari B. Iya. Setelah serah terima baik surat-suratnya dan tanahnya, baru dia rumahnya, baru dijual kepada D. Oh, gitu, Ustaz. Oh, maksudnya dia belum maksudnya si B itu belum serah terima dengan si A sebelum si C itu membayar ke si B gitu, Ustaz. Antara A dengan B sudah serah terima. Buktinya rumah tempat isi B atau tempat isi A? Oh, iya. Ya sudah. Akhirnya setelah itu nggak ditempatin sih, Ustaz. Setelah nggak bisa ngelunasin, ya udah nanti saya nggak tempatin dulu gitu. Tapi sebenarnya itu udah akad, apa? Udah serah terima ya, Ustaz ya? Serah terima itu bisa dengan surat-surat atau dengan barangnya. Apa maksudnya barang? Kalau rumah itu ditempati oleh pembeli. Paham? Oh iya. Kalau sudah ditempati, sudah dikosongkan oleh pembeli sebelumnya, ditempati oleh pembeli sekarang, sudah serah terima namanya. Iya, oh iya. Oh kita tahu, Ustaz. Cukup. Waalaikumsalam. Cukup, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengar di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami undang kembali telepon yang kedua, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Sari. Sumatera Barat. Silakan Ibu Sari pertanyaannya. Ya, saya mau tanya tapi di luar tema, tapi sesuai kapasitas Ustaz bisa? Silakan Ibu. Jadi gini, kedua orang tua saya punya tanah. Nah, ibu saya tuh menjual tanahnya ke pihak lain tanpa sepengetahuan ayah saya. Apakah itu dibenarkan, Ustaz? Tanah ibu atau tanah ayah? Tanah ayah atau sama ayah. Tanah itu tanah ibu atau tanah ayah? Tanah ayah. Lalu dijual ibu tanpa sepengetahuan ayah? Iya. Mencuri namanya ibu. Nah, oke. Okay. Setelah itu salah seorang sahabat sama. Sebentar ibu, berikan oleh ashabus sunan bahwa salah seorang sahabat wanita membeli kambing dari tetangganya wanita, kambing tersebut milik suaminya dan dijual oleh wanita tadi tanpa pengetahuan sampai izin dari suaminya. Nah kemudian si wanita yang membeli ini memasak kambing itu dan menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah akan makan dan diberitahu oleh Allah Azza wa Jal bahwa kambing ini diambil dengan tanpa yang hak, didapatkan dengan cara yang batil. Maka kata Rasulullah, at'imihil asara. Kata Rasulullah, aku tidak makan kambing yang tidak halal ini, maka berikan kepada fakir miskin, yaitu para tawanan. Jelas? Jelas. Nah, ini masalahnya Ustaz. Kami di anak-anaknya ini, si pembeli, akhirnya dituntut ayah. Jalan yang satu, karena dia merasa menjual kan, dan ibu Ustaz. Kurang jelas, putus-putus Ibu Sari. Jadi gini Ustaz, berjalannya waktu setelah terjadi transaksi penjualan beli itu, ibu saya nggak lama meninggal. Nah, papa saya, ayah saya menuntut orang pembeli tersebut, karena pembeli di bawah tangan ya Ustaz ya. Yeah. Tidak ada surat karena sistem kepercayaan. Yeah. Nah kami anak-anaknya ini dia datangin oleh si pembeli. Dan akhirnya kami memberikan jalan keluar gimana kalau dianggap ngontrak aja 10 tahun ke depan. Si pembeli dianggap ngontrak. Karena awalnya juga ngontrak terus dijual gitu Ustaz. Nah setelah nanti 10 tahun ke depan salah satu kakak saya bilang nanti milik kami lagi. Itu kan gak benar ya Ustaz ya. Sebentar, tadi si istri menjualkan hak si suami. Ini tidak benar dari awal dan jual belinya batal. Iya, itu karena jual belinya batal. Karena persyaratan jual beli bahwa barang tersebut adalah milik dari penjual. Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu. Sekarang si wanita ini semoga Allah mengampuni dosa-dosanya telah menjual barang yang bukan milik dia, maka jual belinya batal. Dengan demikian hak dari si bapak untuk menarik kembali harta yang dijualkan oleh istrinya tadi. Adapun hak daripada si pembeli tadi adalah uangnya kembali. Maka bila si wanita yang ibu tadi telah meninggal mempunyai harta warisannya, warisannya tidak boleh dibagi sebelum diserahkan hak daripada pembeli yang diambilnya tadi. Dengan nominal yang sama Ustaz? Apa? Dengan nominal uang yang sama kita ngembaliinnya? Ya tentu. Apa dengan mengikuti kurs yang sekarang? Karena ini kejadian sudah 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu iya betul. Tapi bukan mengikuti kurs sekarang. Dinilai, dibeli dulu, dia serahkan uang dengan berapa harga emas di waktu itu. Pemanya keluar angka 100 gram emas. Sekarang 100 gram emas berapa? Diberikan rupiah sebanyak itu kepada dia. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak bisa ya, dipindahkan jadi kontrak. Karena orang yang sudah pemiliknya, apa kewajiban dia harus membayar? Kan sudah milik dia. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali telepon yang ketiga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana jual jual rumah, Ustaz. Itu rumah itu ada dua pemilik gitu. Tadinya anak beli dari kakak. Yang satunya tanah yang ada tanah di depannya punya Ade. Jadi saya beli rumah dari kakak, sementara di depannya ada tanah adik saya. Saya sudah minta izin. Gedein lagi tuh. Saya sudah minta izin ke adik untuk tanah yang di depan itu dibeli dan diizinkan. Itu. Maksudnya Anda beli dari adik atau izinkan, apa maksudnya ini? Ini Ustaz, Anda kan beli, ada dua masalah ini Ustaz berat. Yang pertama kan Anda beli rumah dari kakak. Ya, terus? Tapi, Anda ingin beli, ingin nambah luas, beli lagi tanah adik di depannya. Ini terus apa lagi? Tanah rumah dari kakak itu Anda beli mungkin kurang lebih 9 tahun yang lalu ya, atau 10 tahun yang lalu. Tapi Anda baru bayar sebagian Ustaz itu. Nah, Anda janji bayar setengahnya, terus cicil setiap bulan gitu ya, dicicil ya setiap bulan. Nah, karena sesuatu hal Anda tuh tidak bisa mencicil gitu, dan Anda mohon maaf ke kak Anda nggak bisa nyicil gitu, nggak bisa tepat waktu. Dan 10 tahun kemudian Anda lunasin lah gitu Ustaz, itu sisa hutang yang rumah ke kakak Anda tuh kan jaraknya lama itu Ustaz. Apakah itu berubah harganya atau masih tetap dari dulu? Anda bisa menjual sebentar 10 tahun yang lalu Anda beli harganya berapa? Itu Anda beli 12 juta. Sebentar, 12 juta. Sebentar. Iya. 10 tahun yang lalu itu emas per gramnya berapa? Anda nggak tahu itu. Coba Anda lihat harga emas waktu itu. Kalau penurunannya lebih dari 70%, ya, harga 12 juta di waktu itu, harga sekarang berapa perkiraan? Harga sekarang mungkin 50 atau 60 juta lah, atau 70 juta. Ya, berarti ya, penurunan harganya lebih dari 50%. Lebih dari 70%. Kalau lebih dari 70%, maka tidak boleh dibayar dengan nominal rupiah. Jangan sisanya dulu Anda bayar 6 juta, sekarang Anda bayar 6 juta, tidak. Haram bagi Anda. Anda sudah melambatkan pembayaran, kemudian ketika Anda bayar, uang yang Anda bayar itu tidak ada harganya lagi. Berarti caranya, ini yang disepakati oleh OKI dalam fatwa lembaga fikih internasional, bahwa dikembalikan kepada harga yang barang yang tetap itu emas. Dinilai 12 juta di waktu itu berapa gram emas dapatnya. Berapanya sudah Anda bayar? Anda bayar emas setengah, 50%. Berarti tinggal 6 juta. 6 juta itu umpamanya sama dengan berapa emas? Anggap sama dengan umpamanya senilai dengan 100 gram emas. Dikali 100 berarti sekarang Anda bayar 100 dari sekitar 60 juta. Kalau gram emas adalah 600 per gram. Wallah ta'ala alam. Halo Pak, Assalamualaikum. Iya. Ini ada dua kasus Pak. Saya, yang di depannya itu kan tanah adik saya. Yang tadi sudah jelas. Yang tadi alhamdulillah itu jadi. Iya, itu Anda berarti hitungannya 12 juta tuh bukan sisanya Ustaz ya. Jadi dihitung harga rumahnya yang 12 juta itu total di kurs sekarang gitu Ustaz ya. Bukan begitu. Pakai emas cara menghitungnya, bukan kurs per sekarang. Maksudnya pakai emas, tapi bukan sisa hutangnya yang dihitungnya dari semua total harga rumah. Iya, sisa hutangnya. Ya. Sisa hutang Anda berapa lagi? Oh, iya. Sisa hutangnya setengah lagi, Ustaz. Setengah lagi. Berarti 6 juta. Ya. 6 juta ya. Di waktu 10 tahun yang lalu itu berapa gram emas dapatnya? Anda umpamanya dapat 100 gram emas. Berarti sekarang Anda bayar 100 gram emas dalam bentuk rupiah, umpamanya Anda bayar 100 gram kali 600 ribu. Umpamanya Anda keluar angka sekitar berapa? 60 juta. Anda bayar 60 juta. Bukan Anda bayar 6 juta. Oh iya Ustaz. Alhamdulillah ya. Ini baik. Yang keduanya gini Ustaz. Nah, itu di depannya ada tanah kosong. punya adik. Itu anak waktu itu anak minta bayar karena anak kan enggak. Minta bayar itu apa? Anda beli atau Anda jual? Anak minta beli ke adik, kalau boleh anak beli, saya bilang ke adik saya karena saya kan enggak punya halaman ke depannya jadi kepotong. Terus adik saya itu kasih harganya oke, kata itu mungkin sama seperti waktu beli ke kakak anak atau mungkin 10 tahun yang lalu. Nah, waktu itu kan harganya 200-an, 300 ribu per meter. Nah, sekarang kisaran 1 jutaan per meternya. Nah, saya itu waktu itu cuma lisan ke adik saya itu minta dibayar boleh nggak? Ya udah boleh gitu. Harga 250-300 malah dikasih harga karena untuk kakak ngebantu dikasih 150 ribu lah per meter. Nah, tapi... Iya, kakak. Iya, adik sudah membantu kakak, tapi kakak tidak membantu adiknya nggak dibayar-bayar gitu kan ya? Ini yang satunya nih bukan rumah Ustaz, tanah adik saya. Iya. Tadi ya. Anda belum buat zalim kepada adik. Sudah dimurahin oleh adik harganya, tapi kemudian Anda tidak membayar-bayar. Mak dari. Ya, anak itu. Mata lughani zulmun kata Rasulullah SAW. Orang yang mampu kemudian menunda pembayaran hutangnya adalah zalim. Kalau Anda tidak mampu, jangan beli kepada adik, kepada kakak. Ini kan gini masalahnya Ustaz, waktu itu kan anak nggak niat beli, cuman kan kakak anak di luar negeri, untuk itu harus direnovasi rumahnya udah parah lah gitu, terus suruh bayar aja gitu kata kakak anak, itu yang terjadi tadi yang rumah. Nah yang adik ini saya minta bayar, tapi emang saya belum punya uang, mungkin bayar ntar adik saya kasih harga ya nanti bayarnya saya setelah ada uang gitulah. Nah pas sekarang saya juga itu belum bisa bayar, tapi udah ada lisan ya ke adik saya itu saya pengen beli, boleh nggak kalau dibeli gitu tanah yang depannya, tapi nyicil itu pun belum ada uangnya. Nah adik anak kasih ya nggak apa-apa dia ntar kalau ada gitu. Nah pas seiring berjalannya waktu tetangga anak tuh butuh tempat buat parkiran mobil. Nah si rumah anak sama tanah adik saya itu anak jual, tapi anak izin juga ke adik anak tuh bahwa ini tanah kan belum dibayar, belum ada akad, tapi anak mau jual ke orang lain, boleh enggak gitu kan? Boleh Anda jual ke orang lain, tetapi pembayaran kepada adik dan kakak Anda tadi seperti tadi, dengan emas per hari ini, bukan dengan harga awal dulu lagi. Iya. Anak kan udah izin kan, sebetulnya kalau belum izin kan nggak boleh ngejual. Boleh, walaupun belum izin ya. Boleh Anda jual, karena sudah Anda beli, sudah Anda terima. Yang tanah itu belum anak bayar Ustaz, belum ada akad jual beli, yang tanahnya kan jadi dua orang yang satu rumah. Kalau belum ada akad jual beli berarti Anda tidak ada hutang, tadi Anda katakan sudah ada akad jual beli dengan lisan. Sudah jual beli itu. Namanya ya, akhi. Oh itu lisan, udah termasuk jual beli Ustaz? Sudah. Jual beli tidak mesti harus ada balik nama dari pihak berwenang. Di masa Rasulullah tidak ada jual beli balik nama. Meskipun anak Ustaz Tapuan, meskipun anak jual beli itu lisan ke adik saya, tapi belum ada pembayaran, cuman baru lisan mau dibeli dan adik saya mengizinkan, itu sudah termasuk akad. Betul sekali. Alhamdulillah. Oh ya, jadi Ustaz. Harus dihitung kurs emas sekarang harganya ya, bukan yang 10 tahun lalu itu Ustaz ya? Ya, sama dengan kasus Anda yang ke abang Anda tadi udah. Oh iya Ustaz, syukran. Afwan. Jazakallah. Terlalu panjang satu pertanyaan. Baik Ustaz, barakallahu fik, dan kami akan beralih ke pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita Daru di Nabire yang bertanya. Ya. Ustaz, jika kita sudah tahu bahwa pinjaman ke bank ternyata jelas riba, manakah yang lebih baik, langsung berhenti dengan konsekuensi kehilangan harta atau aset yang terhutang, atau menjualnya dan melunasi sisa riba tersebut? Saat ini jumlah angsuran sudah melebihi pinjaman pokok. Wallahu ta'ala alam. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu ma'anatun billahi fantaha, falahu ma salafa wa amru ila Allah." وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah, siapa yang datang kepadanya peringatan Allah bahwa Allah telah mengharamkan riba, hendaklah dia berhenti. Apa arti berhenti tersebut? Itu lunasi pokok utangnya. Dalam kasus ini dia sudah melunasi utang pokoknya, sudah selesai. Adapun bunganya jangan dibayar. Lalu kemudian paling adalah pihak si pelaku pemberi uang riba tadi, pinjaman riba tadi akan menagih dengan cara kekerasan. Anda gunakan jalur hukum yang ada, ada beberapa komunitas yang bisa memberikan apa bantuan hukum di bidang hal ini. Insyaallah taala. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Ummu Abdurrahman di Kendari yang bertanya. Saya mau bertanya tentang arisan, Ustaz. Bagaimana hukumnya seseorang yang mempunyai barang jualan elektronik rumah tangga terus membuka kelompok arisan dalam bentuk uang? Tapi ada perjanjiannya, kalau dalam beberapa bulan arisan berjalan, tiba-tiba harga jualan barang tersebut naik, maka yang keluar namanya harus menambah uang sesuai harga barang tersebut. Kalau sudah menambah barang, boleh diambil barangnya. Nah, arisan model seperti ini boleh atau tidak? Maksudnya bagaimana? A punya toko elektronik. Iya. Lalu dia buat arisan dengan perolehan harga barang elektronik tersebut, Ustaz. Harganya berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Jadi kalau tapi misalnya, tetap yang diterima oleh para anggota adalah barang. Barang. Kalau harganya naik, dia harus nambah uangnya, Ustaz. Barangnya dengan spek yang sama atau sudah berbeda? Nah, tidak dijelaskan. Kalau sudah berbeda, namanya pinjam barang. Spek seperti ini dibayar dengan barang berlebih, namanya riba. Yep. Baik, Ustaz. Nampaknya pertanyaan terakhir, Ustaz, di perjumpaan kita. Mohon ikhtitamnya, Ustaz, silakan. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam melanjutkan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan selalu mentaatinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, sekalipun termasuk dalam aspek muamalat dan transaksi, mencari dan mendapatkan rezeki dan membelanjakannya sesuai dengan ketentuannya Allah berikan. Semua manfaat. Wallahu a'lam bittawfiq.